Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syuratil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hukum-hukum jenazah. Ah, tahu dah teh tengok ah. Haji kau semangat lalu kau lupa ni kau. Apanya ingat tu. Dia makan je tengok. Tambuh mati. Tambuh kena nazah nak nikah juga. Nikah-nikah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum-hukum nikah. Ha. Termasuk bab yang ke-15, hukum-hukum nikah. Sebelum kita pergi ke nikah, kita pergi ke hukum. Nikah dia terang lagi, benda hukum. Hukum ni isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Kita nak mengisbatkan satu benda dengan suatu benda, atau kita nak menafikan suatu benda daripada suatu benda. Seperti kita nak mensabitkan tentang wajib kepada semayang 5 waktu, ataupun kita nak menafikan tentang haram makan sesuatu. Itu dipanggil hukum. Jadi bila sebut hukum-hukum nikah, maknanya hukum hukum syarak. Sebab dia ada hukum adat. Ini hukum syarak. Nikah adalah sunnah. Sunnah maknanya diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan bagi sunnahnya bid'ah. Sunnah lawan bid'ah. Bid'ah lawan sunnah. Bid'ah ni bukan maknanya tak boleh buat. Bid'ah maknanya Nabi tak pernah buat. Jangan salah faham. Kita duk faham bid'ah benda tak boleh buat. Yang tak boleh buatnya bid'ah yang dilarang. Baru tak boleh buat. Bid'ah yang tak ada Nabi buat dipanggil bid'ah benda yang Nabi tak buat. Ma laisa misalun fi zamanin Nabi. Benda yang tiada contoh dibuat pada zaman Rasulullah. Panggil bid'ah. Jangan kita terpedaya dengan makna bid'ah. Maksudnya tak boleh buat. Bid'ah benda yang dibuat tapi Nabi tak pernah buat benda tu. Itu panggil bid'ah. Macam menaikkan tiang speaker. Bid'ah tu pasal zaman Nabi tak ada naik tiang speaker. Boleh surat. Dah haram ke tak? Tengok hukum syarak. Canggah tak dengan hukum syarak? Nak panggil orang. Nak suruh bunyi keho, molek keho jelas. Seruan kepada Islam. Tak canggah. Bid'ah tu hasanah kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Susah. Faham makna sunnah? Hak Rasulullah buat. Kalau hak sahabat buat, bukan sunnah ni. Amalan sahabat. Bila sunnah dia kena hak Nabi buat. Nabi cakap, Nabi buat, Nabi pakar, Nabi makan, Nabi amal, Nabi baca. Itu baru dipanggil sunnah. Jadi, nikah adalah sunnah kerana Nabi pernah bernikah. Dan nikah adalah amalan para Nabi. Melainkan Nabi yang tak sempat bernikah. Seperti Nabi Isa alaihi salam. Bukan dia tak suka menikah. Dia tak sempat berkahwin. Salah faham orang Kristian, dia kata Nabi Isa tak boleh kahwin. Waktu kita ni paderi-paderi tak boleh kahwin. Sister dalam gereja tak boleh kahwin. Tapi liwat pula sama paderi. Tu karuk belaka. Bukan tak mau kahwin, tak sempat kahwin. Kehendak kemanusiaan. Keperluan jasmani dan rohani. Memang dia menjadi kehendak kemanusiaan. Kemanusiaan ni maknanya bangsa manusia. Maknanya jenis manusia ni dia nak berpasang. Dasar manusia dulu nak berpasang. kucing dia nak berpasang. Nah, ha. Itu bubuh jatang tak jadi balik balik hok tina seko baru molek-molek ada. Nah, ha. Jadi kemanusiaan lebih lagi lengkap dan sempurna jenis manusia jenis nak berpasang. Keperluan jasmani dan rohani. Perlu. Dari segi jasmani kok mana seorang lelaki perlu kepada isteri? Ha, bantu dia. Bantu kok mana? Bantu rumah tangga lah. Tolong masuk, tolong basuh. Jadi mudah kita kerja. Nak nak pergi tengok site, nak pergi tapak projek, hok ni nak pergi gaul seming, hok ni nak pergi jadi pulih, jadi ahli bomba. Nak takkan balik nak nanak pula kontraktor. Ha, balik siap dah. Nak ada orang bantu keperluan jasmani, rohani. Ha, rohani dia ni. Ha, keperluan rohani, tahu tak? Syah? Keperluan rohani. Roh-roh kita roh. Kita ni roh dan jasad. Ha? Ha, banyak lagi lah benda-benda yang dibangsakan kepada batin. Nah, ha. Jadi kalau kita ni seorang, mana hati tak suka. Nah, ha. Kalau ada pasangan suka. Ha, sebab tu orang suka berkapa. Nah, ha. Nengung congok atas mutu. Mana nengung ada awet. Nah, walaupun kau jalan salah tapi bila berpasangan suka. Sama ada pasangan tu jalan nikah halal atau jalan haram berkapa. Tapi bila ada pasangan suka. Suka tu daripada hati bukan mulut. Nah, ha, berarti orang nak nikah suka. Ada orang bila kabung ayah nak nikah dah mung dengan pegawai bank tu. Napa? Ha, orang pun handsome pakai kereta Mercedes. Nah, ha, padang dah dengan mung, nah. Ha, rasa ada tak orang tu lari takut tang. Doa suka lah. Sebab tu bila kita tanya anak dara, dia tak perlu jawab. Nah, sebab apa? Sebab kesukaan dia tu segang dia nak lahirkan pada ucapan. Nah, waktu Nabi kata al-bikru iznuha sumatuha. Anak dara itu dia beri izin, dia ingin dia nak nikah dengan diam sahaja. Nah, tak ada orang yang tak suka. Memang orang tua suka kalau sebut nak nikah. Nampak? Neh, Haji suka tak kalau nak nikah? Neh? Ha, siapa tak mau bak jenazah? Mana mana? Tu baru baca suka dah kan nikah sungguh kau suka ni. Neh? Ha. Jadi benda yang suka ni, benda yang baik lah. Iaitu berpasangan. Tak? Ha, jadi, masing-masing orang yang berkahwin, dia melakukan suatu fitrah kemanusiaan yang betul. Ha, mengikut lunas-lunas agama. Betul tu? Ha. Jadi, itulah keperluan rohani. Orang yang mententeramkan kita. Nah, ha, mana-mana kita ni serabut-serabut, duduk di pejabat, hak kerja, hak kedai, apa semua. Balik isteri ada, hilang serabut. Sebab tu isteri kena pandai juga. Sebab dia ni di antara tugas dia penghilang serabut. Nah, ha, sebab tu Nabi kata, Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarotka. Isteri yang salihah itu bila kau pandang saja muka dia, kamu jadi hilang serabut. Sarakah tu luahlah, mana menggembirakan kamu, menyukakan kamu, menyebabkan kamu jadi ketawa, menyebabkan kamu jadi senang hati. Nah, ha, kita tengok muka dia, tak cakap, kita tengok muka dia, dengan senyum dia, kita yang letih, peluh, boleh basuh, boleh peluh baju, hilanglah rasa letih. Nah, ha. Orang perempuan pendek keperluan jasmani dia kepada orang laki-laki, pasangan, iaitu namanya suami. Iaitulah di antaranya, dialah sebagai pembimbing. Nampak? Ha, kalau banyak kereta juga, dia tukang terebar. Nah, ha, kalau beli barang, tak lelaki tukang angkat barang. Orang ni, tak rok tu orang buat, lemah serba-serbi, melainkan mulut gagah. Nah, ha, lain lemah belaka. Nah, ha, kalau ada orang jahat-jahat, tak boleh nak buat, tu lelaki ada. Nah, ha. Orang nak kosek, nak apa, nak mari di rumah, tahu dah, lelaki ada. Mu nak pergi buat ni, nyatang ni lelaki dia. Nah, ha, kalau anak dara duduk seorang, tak ada apa kan. Nah, ha, abi-abi kuat tak masuk pun nyerita. Seh, nyerwak gitu. Nah. Ha. Nah, pasal apa? Pasal security guard tak ada. Iaitu penjagaan di segi jasmani tak ada. Ada suami, orang bodoh sangat ah, kalau pergi kaca dia gok memang hak no tu. Nah, ha, jadi kalau orang dua puang duduk seorang di jalan, ada orang lelaki tegak macam itu, ah, tu biasa. Tapi kalau ada duduk dengan laki dia, camai tu boleh berkenalan, ah tu gila babi kata. Faham? Lak laki ada sepegu, ah tu lainlah, luar pada fitrah. Nah. Ha. Dari segi rohani pun begitu jugaklah, nah. Ha. Allah menciptakan sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Siang berpasangan dengan malam, jantan berpasangan dengan betina, lelaki berpasangan dengan perempuan. Ha. Kalau kita tengok alam ni rupanya berpasang. Dia degu dia. Nah, siang lawan malam, bulan dengan matahari. Apa benda ni? Gelap dengan cerah. Hayawan gitu juga. Nah, ada pasangannya belaka. Jantan betina, pokok jantan betina. Tanam pokok, beli pandang bau pokok pelang, minta dengan orang tengok. Ambil kau, pelang tanang butir. Dok-dok tu bik buah. Dok cakap nak sapu daun, pas luruh daun, luruh daun. Orang lain boleh buah, rupanya jatang. Nah, dia tak beranak lah. Tapi tak panggil beranak pokok, dia panggil buah. Kena nak tina, baru tu bik buah. Dalil rajabat taniam. Dia ambil hak jatang, tengok tina, dia catung. Dia keluar lah. Nampak? Benih baru, rambut tang, benih baru, belimbing, hak baru, jabat tani yang berjaya mencantum benih, belimbing madu. Nah, tu baik. Hak ni pula durian A5. Nampak? Bos mata hadari. Macam-macam, hanya kata. Tu dia kahwin. Tunah-tunah dia kahwin. Nah, ubuh tunah, baru, pakai sutik. Binatang pun gitu juga, begitu jugalah dengan manusia. Nah, jatang tina tu biasanya binatang lah. Nak, tapi kalau orang Kelantan, orang Fatani, orang Selatan Thailand, di mana orang perempuan, dia tak kasar kat dia, kita dengar kasar. Nak, kalau orang kata baru dah, orang Tina dah lagi. Orang luar kata kasar datang ni cakap. Nak, kasar benda mudah reti bahasa. Masuk negeri orang dia faham. Nak, jangan tuduh begitu. Nak, orang Tina tu maknanya isteri ataupun orang puan. Nak, tani gitu lah. Nah, oh ramai orang Tina weh. Nak kalau sini gak orang Tina hok gak pelik-pelik belanga uduh. Nak bahasa Tina garik ni. Bak pun Tina garik dah tengah garik ada lagi. Nah, dok main bira jalan. Jadi kalau orang perempuan dak panggil Tina. Mo ni gak ada sipang betina sama. Kalau isteri dia panggil orang puang lah. Makna betina kalau tempat kita makna orang jahat. Nah, tapi kalau di kota baru di Fatani makna orang baik ya. Nah, perempuan makna isteri ataupun suri rumah. Nah. Jadi dak pelik kalau dengar ni, oh Tok Imin dok bawa orang Tina kalau gitu. Kita dengar ai buat. Tok Imam yang bucang kau. Padahal bini dia. Nah, bini Tok Imam. Allah Taala telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati akan kebesaran Allah. Neh, ada pasangan. Lepas habis bak nikah ni kena nikah saya. Neh. Nak nikah juga tak berat lama. Tiada dah. Ada lagi. Neh. Ada dah pasangan. Tak tahu lagi. Jadi Allah kata daripada tiap-tiap suatu yang kami cipta berpasang-pasang rupanya. Sama ada yang kita nampak seperti manusia, hayawan dan pokok ataupun yang kita masih lagi belum menemui. Dan memang dia berpasang-pasang. Kerana mamin kulli syai. Kul tu makna jamak. Maknanya semua sekali. Selain daripada Allah. Allah saja witir, Allah saja wahid, Allah yang tunggal. Yang lain ada pasangan. Walaupun kita tak nampak macam mana pasangan. Neh? Mesti ada pasangan kerana dalam Quran kata dia berpasangan. Nah, cah elektrik tu dia ada tina jatang. Nah, positif negatif. Tina jatang tu. Pegang hak jatang tak apa, pegang hak tina ratik tu. Nampak wayar kabel. Nah, tu tak boleh. Bila jatang sama jatang dia tak ada hak. Nah, tak ada hak. Dia balah, dia bukan pasangan ni. Nah, tengok hayawan. Burung mati kalau jatang sama jatang, dia tak ngorak. Nah, baru ni tengok satu filem kisah Bird of Paradise. Burung cenderawasih. Rupanya ada sungguh cenderawasih ni. Maujud bukan legenda. Nampak? Dia ada sungguh. Nah, hak jatangnya comel. Hak tina biasa je lah. Bulu biasa lah. Hak jatang lah. Macam-macam reseng. Lebih daripada 100 jenis rupanya cenderawasih. Hak dia kata terbang di awang bukan betul dah, terbang tinggi. Lepas tu hak orang kata dak duduk tanah, duduk atas, duduk makan mandi atas awang. Tu dak betul lah. Tu khurafatlah. Nah, yang benarnya dia duduk pada pokok-pokok yang tinggi. Nah, dan jarang turun ke tanah. Sekali dua je dalam umur dia turun ke tanah. Main atas ada hang 300 kaki, 400 kaki. Nah, ya, paling ramai di Irian Jaya. Nah. Memang comel sungguh lah. Nah. Dan orang lelaki ni dia boleh joget. Nah, menari macam-macam tarian. Nah, dan mengeluarkan bunyi yang pelik-pelik untuk menarik pasangan betina. Rupanya. Siapa lima naik kau yang datang duduk atas rating. Tina seko. Lalah pilih seko. Dia tak pilih apa. Nah. Itu maknanya datang tina tu hang buat. Masing-masing. Katok. Cara katok. Maknanya dok lah pakar. Mau hamba buat lagi. Bola sarang. Dok. Ya, dia ada adat-adat ni. Hak dak reti bahasa manusia. Dak. Pakai sekup bola guni, bola warnet gigi gogo. Berat nandang tu. Neh. Bodoh pada burung sendiri masih. Maka ketahuilah bahawa nikah itu adalah sunnah perilaku baik para nabi dan para rasul, juga perilaku baik para orang-orang yang saleh. Nikah boleh menghantarkan kepada kemaslahatan agama. Sehingga sebagian ulama ada mengatakan bahawa nikah itu lebih baik dan selalu mengerjakan solat sunat dengan tanpa nikah. Jadi inilah amalan para nabi, para rasul. Jangan ada orang kata dia nak tasawuf tak mau nikah. Ini jalan bukan jalan nabi. Nah, tasawuf bapak sekali Rasulullah dan dia bernikah. Nah, qiyamulail ke tahajud ke zikrullah ke apa tak boleh lawan nabi. Nabi berkahwin, jangan lebih pada dia. Nah. Dia boleh menghantar kepada maslahat. Memang dah. Bila kita ni beribadat, dah puas, nah, letih dan sebagainya, nah, isteri lah yang menenangkan fikiran. Nah. Nak hak macam kerja rumah sat ni lah. Kalau kita kena buat belaka, nah, jadi banyak benda lah yang sakoknya. Bila ada isteri, kita ni maknanya tengah habis rusing dan sebagainya, dia lah tukang tenang fikiran, dia tukang pujuk dan sebagainya. Apabila isteri itu memahami konsep sebagai seorang isteri, dia tak faham, dia tukang jadi sesabuk perut ketuk lelaki pula. Nah, tidak kena situ. Jadi bukan tujuan itu menjadi seorang isteri. Suami itu juga. Nah, suami yang memperhambakan isterinya. Nah, dia tak kerja cari makan, bini tukang cari makan. Mitok piti pada orang ni. Nah, ini bukan seorang suami yang sebenar. Orang yang berkahwin, dia lebih daripada orang yang tidak berkahwin. Hingga semayang dia pun memang tu lah. Kalau kita gaji. Nah, sebab semayang dia khosyok dan sebagainya. Nah, pasal apa? Pasal makanan apa semua, baju basuh untuk bini dia buat belaka dah. Hak ni nak buat belaka juga. Pasal anak ni kena buat tinggi pasal tak ada bini. Maka semayang budak juga harga. Tayak awal teringat ngkak lagi nak masuk lagi pula. Nah, banyak benda lah. Baik, hukum perkahwinan, hukum nikah tu sendiri. Ada orang kata sunat, ada orang kata tak sunat. Hukum perkahwinan ini ada kalanya sunnah, maksudnya sunat, iaitu bagi orang yang telah memerlukan. Ada kalanya wajib bagi orang yang sangat kuat nafsu syahwatnya dan khawatir terjadi perzinaan. Ada pula yang makruh bila masih dalam taraf mencari ilmu dan belum mempunyai bekal dan persiapan untuk kahwin. Ada pula yang haram bila niat akan menyakiti pada wanita yang akan dinikahinya. Baik. Biasalah dalam kitab-kitab bab nikah ataupun kitabun nikah, sebelum masuk tentang hukum syarat dan tentang syarat dan rukun nikah, mereka menyebut dulu hukum-hukum nikah. Tiap-tiap amalan ni dia ada hukum dia. Nah, macam sembahyang pun dia hukum dia, sembahyang lima waktu. Wajib, nak minum arak haram, dia ada hukum. Maka nikah ini hukumnya adalah sunat. Nah, hukum asal. Sembahyang ni juga, orang tanya apa hukum asal bagi sembahyang? Iaitu wajib. Kediang baru dia bertukar menjadi haram seperti haid. Nah, ataupun tidak mengambil air semayang. Asal hukumnya wajib. Begitu juga dengan nikah. Asal hukumnya sunat. Tapi kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi makruh, harus menjadi haram. Nah, dan menjadi wajib nikah. Bila masa juga sunat, ulama-ulama terang dengan panjang lebar. Sunat ni apabila seorang lelaki, dia ada keperluan. Boleh beri tanggung anak bini dia dan ada hajat keinginan nak berkahwin, maka orang ini sunat hukumnya berkahwin. Nah, dia ada belanja, nah, dan dia boleh tunai nafkah dan ada keinginan nak nikah. maka dia ni sunat. Siapa yang ada lagu tu, sunat nikah. Siapakah yang harus nikah? Orang yang tidak ada keinginan untuk berkahwin, tetapi dia ada nafkah, ada belanja, ada tempat tinggal kalau dia berkahwin. Maka dia harus berkahwin. Cuma dia rasa dia tak mau kahwin. Ha. Siapakah yang makruh? Orang yang tidak cukup keperluan untuk memberi makan minum, makruh dia bernikah. Nah, siapakah yang haram bernikah? Orang yang kalau dia bernikah, dia akan menyakiti perempuan itu. Nah, maka haram dia berkahwin. Sebab kalau dia nikah, memang liwaknya ni. Memang liwak punuh. Nah, orang lagu ni haram mempunyai isteri. Banyak orang buat punuh isteri dia sendiri. Dia jual isteri. Nah, isteri dia dijual. Buat cari piti. Nah, orang lagu ni haram berkahwin. Orang yang wajib berkahwin, orang yang nafsunya tidak dapat dibendung lagi. Nah, kalau tak berkahwin, berzina lah. Nah, tangga nampak muka rapuan. Nah, tayar lagi nampak macam nak dara dah. Berat menandang terus ni. Nah, jadi dah kan duduk, kan bangun, kan duduk, kan bangun. Ini tahap wajib nikah. Sehingga ulama fiqh kata kerajaan ada dalam negeri itu wajib kena cari seorang pasangan untuk laki-laki ni. Dia tahap kronik berbahaya. Takutnya kejar habis bini-bini orang lagi. Tak gitu benar. Ini ulama kuat. Orang ni bahaya ni. Nah, report pada JKK. Lepas tu sapa ke orang atas, sapa ke pihak pemerintah, pemerintah pun siasat tu sungguh bahaya. Dia ni memang nak nikah, piti tak dok apa semua. Kena cari orang dan Baitulmal akan keluar belanja nikah. Supaya selesai masalah. Nah, sungguh nikah ni banyak selesai masalah. Nak orang-orang muda dia ni. Nah. Piti tak banyak, memang kat kedai tak cukup piti. Ya? Nah, ni kan ada piti juga. Piti tak banyak, bini masuk rumah ni jimat sikit belanja. Itu kelebihan berkahwin. Baju siapa tak basuh pakai, baju. Mamak empik. Nah, gus poket dah baru baju. Nah, dia ada bini, ya bini dia tolong basuh. Nah, lagi pula kelebihan dia, kita ni mencari nafkah. Kaya cari kaya, senang cari senang. Susah cari susah. Jadi tiap-tiap yang kita cari nafkah untuk bekalan anak isteri, maka besarlah pahala kita bekerja itu daripada orang yang bukan nak cari nafkah. Nah, pasal apa? Pasal dia ni untuk beri makan anak isteri, maka pahala kerja dia lebih. Nah, ada pun ayat-ayat yang menunjukkan atas keutamaan nikah itu. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinlah orang-orang yang sendirian yang dari kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang lelaki atau perempuan. Maksud ayat ini, perempuan-perempuan yang tidak bersuami, sama ada anak dara ataupun janda dah. Hak bagu, hak rikong tak ada kira. Nah, kahwinkan dia biar ada pasangan. Jangan duduk seorang. Siapa kepada standard umur nikah dah, beri nikah lah. Nah, jangan buat macam orang dia ni. Nah, padang belajar saja kat 30 umur. Nah, habis-habis tu beri universiti 24 dah. Nah, rehat tu setahun, buat diploma pulak 2 tahun. Nah, yang pendidikan pulak duduk, master dah pulak 3 tahun. Rehat dulu setahun. Nah, dah umur 29. Nah, nak 35. Nah, 32. Lewat sangat dah. Nah, lelaki pun gitu jugalah. Jangan siapa tua sangat. Nah, dia nikah tapi tua sangat. Nah, umur 49 baru akad nikah. 50 baru nikah. Nah, kita umur 57. Nah, 5 dah orang nikah tua, dia akan beranak selalu. Nah, 5 tahun nikah baru boleh anak. Dah, berapa dah? 55. Nah, anak umur 6 tahun, kita umur 61. Nah, di atas sekolah, nah, leluh nak di atas anak sekolah dah, ayah umur 61. Nah, dan oleh pergi ambil balik piping anak orang masuklah kereta. Mata tak rapat. Nah, jadi rohok. Nah, nak nitah jalan, nak takut anak tu dia piping, ayah kena langgar di lori. Nah, dah anak laju lagi. Ini macam-macam masalah dah. Cari nafkah pun susah dah lah. Nah, kahwin muda-muda. Mulai umur Rasulullah 25 orang lelaki. Nah, 25 kahwin. Nah, Orang puan 21. 20. 18. Oleh tu. Suami 25. Nak? Ha. Ni orang minta leh nak buat master pula. nak buat master pula. Nah, ha. Nak nikah dah leh. Dia nak ambil diploma pula. Orang mari minta oleh dah. Nah, ha. Ini diploma duduk cerok dapur. Nah, ha. Duduk main goreng ikan kuih. Eh. Cocen. Nah, ha. Ngaji diploma. Beri orang lelaki lah biar mengaji banyak. Nah, ha, biar jawatan tu banyak diisi oleh lelaki. Orang perempuan ni hak terbaiknya banyaknya duduk di rumah. Wa qurna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan itu jenis suri rumah. Dia tak komang suri rumah. Nampak? Ha, cak ayang. Cak ayang gua ni suri rumah, jawatan yang paling agung bagi perempuan. Nah, ha, iaitu isteri-isteri para nabi. Nah, isteri para nabi kan suri rumah, tu jawatan. Tu tak ada gaji ustaz. Ada. Ingat suri rumah tak ada gaji. Dia masak, dia basuh, dia menyapu, ada gaji. Suami dia tak beri. Nah, dia kena beri gaji tu. Faham tak lagi? Suami isteri kita basuh, isteri kita masak, beri gaji ke dia? Nah, ha, kalau perempuan di Terengganu ni molek 1,000 sebulan beri. Nah, ha, gaji 1,005 ya. Tapi betul lah. Nah, hak tu betul. Yang sebenarnya perempuan, bila kita suruh dia memasak, suruh dia membasuh untuk kita, kena beri gaji. Tapi orang perempuan ramai tak tahu hukum ini. Orang lelaki tahu, wak tak tahu begitu je lah. Dah, haa, zoling orang lelaki. Nah, haa. Jadi ayamah di sini maknanya perempuan-perempuan yang tidak ada suami. Sama ada anak dara ataupun janda. Mati dah lelaki, dah berapa dah nikah, dah hambur dah. Takut berulang macam suami dulu, jahat sangat. Dia kata, takkan serupa ia tu belakang lelaki. Dah, jangan kata gitu. Suami dulu jahat, malas kerja dan sebagainya. Dah, baloh-baloh bercerai. Nah, umur baru 40. Tak nikah, sakit hati ke orang lelaki. Bodoh. Nah, jangan gitu. Ni fitrah manusia. Nah, hak tu nak buat gua ni. Nah, Tuhan nak beri pahala tu. Boleh suami tak pakai gitu. Nah, kahwin pula ah. Kahwin pula habis iddah. Sebab tu diberi iddah. Iddah ini hari-hari atau bilangan waktu yang mesti ditunggu oleh isteri yang kehilangan suami untuk berkahwin lain. Itu faham tu maksud iddah. Ni habis iddah dah, nak nikah kau. Malah nikah buat apa? Takut macam laki dulu jahat. Ah, tak jahat lah. Belakang jahat belaka. Nah, dulu kita gaduh sangat tak tahu benda. Orang minta tu nah, terima selalu. Ha, jangan orang puan. Tapi jenis orang Terengganu ni pelik. Nah, ha, bila mati laki dia buat gitu, dia buat serah gitu. Nah, ha. Ada orang kata tua dah, tua dah mati. Tak ada orang nak dah. Ada. Mana tak imam, tak imam boleh. Nah, tak ada masalah. Nah. Kena lagi. Tak balas dah. Dia kata dah nak ada orang nak dah. Kita berapa dah makcik? 50 dah. Ha, 50 tu dah mak nepik tak boh. Tapi kalau kelas tu imam nampak. Dah jangan main. Nah, ha, dia degu dia yang tak patut itik sudu. Nah, ha, dia gitu. Dia kena berpasangan, dia berpasangan. Tengok tu dia seberang takir tu. Mati bini tu, laki tak ada. Ibu tunggal 5 hari berulat, tak ada orang tahu. Dodo budak-budak pergi main yang tak lambu bau semua. Nah, pasal apa? Kalau ada tu laki boleh kat ripuk-ripuk boleh apa semua. Boleh kat bawa ambulans apa semua. Nah, ada seorang diri. Ha, tu bukan maknanya berkelamin saja, bersetubuh saja. Nah, ha, dia duduk berdua ni maknanya teman. Tak boleh buat benda dah, biar tengok saja. Nah, ha. Tak sungguh. Tapi mulut orang Melayu ni bodoh kok. Orang luar ni kau dia bisi bangun. Nah, tak betul. Dia tengok orang Arab. Dia tak ada hidup seorang. Dia kahwin sama. Laki dia mati sama pun 65 kahwin pula. Nah, ha, ni bini mati. Laki sama 84 kahwin pula. Afrika. Melayu sebelah. Nah, ha, tak kahwin hidup seorang itu. Hidup seorang lah kalau mari benda-benda tak boleh. Nak panggil dia. Panggil 991. Tak. Masuk kali jeki mari lipah mari tak keret nolong mu seranglah tu. Tengok mekuk kalau berang. Nah. Ha. Nikah 100. Dia ni berapa satu? 107. Ha, itu 104 masa kahwin tau. Ha. Ha, 3 tahun lepas ni 107. Panjang umur ni. Nah. Ha. Bukanlah kita nak lati 100 lebih. Mana 60 tu jangan main. Nah, kalau kalau pokok getah boleh lagi semakuk. Tari. Nah. Ha. Dia bukan mesti kita tengok keperluan batin sahaja. Tapi hidup berdua itu fitrah manusia. Nah, ha. Darak nak bangun untuk lelaki tukang buka api. Nah, untuk lelaki pula maknanya. Nah, ha. Maknanya. Dah anda nak masuk, ada orang tulun nanuk. Kalau ngakuk-ngakuk pun nanuk juga dah bini tua. Nah, ha. Dia kena berpasangan. Firman Allah Ta'ala. Fa'ankihu ma tabarakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum, maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu kahwini seorang sahaja. Ha. Ini lagi ayat yang menggalakkan kita bernikah. Neh? Ha. Menggalak ni maknanya suruh rasa galak. Ha, nampak? Ha. Atau kata doktor, bila mak mati ayah nak nikah, dia kata ayah galak. Ayah mati mak nak nikah lain, dia kata mak rasa gatal. Nah, ni mulut orang Melayu. Patutnya wajib seorang anak, bila ayah tu kematian isteri, mencari calon jika ayah tu nak nikah. Nah, dan belanja hendaklah berkongsi antara anak-anak lelaki, kena keluar. Katakan belanja tu ayah nak nikah tu 3,000. Dah, awek dak faham SPM. Nah, ha, jadi 1,000 seorang, 3 beradik kena buat keluar. Dak keluar berdosa. Melainkan ayah tu tak boleh nikah. Kita dak, kalau ayah nak nikah tengok anak-anak. Nah, ha, nikah dia dak ayah nak masuk lebak kubur dah. Nah, kawan tu. Nah, jadi leceh gi kata gitu. Ngajuk kawan tu. Lari nikah siang. Tak pasal masyarakat tu jahiliah dah. Nak, tak faham konsep Islam sebenar. Kena tolong kan. Dia galuk pun dia nak suruh nanok. Nak, dia temu lari balik ke Lumpur. Pas mak mati habis 7 hati jual lain, temu lari dah. Ayah bukan nak, dia nak suruh nanok. Nak, ah, nak suruh nanok, nak suruh basuh baju. Ni kata bahasa galuk lah. Nak, tak sedar diri lah. Nak mampu leluh nikah lagi. Dia kata gitu. Nak, ah. Padahal tok nyang kita nak nikah kena cari lelaki. Nah, kena bayar pula apa-apa belanja lembu seko. Yang kedua dak ajiklah. Nah, seorang saja. Ayah kita tua dah. Nah, duk sungut nak nikah piti tak ada. Anak yang ada piti dak keluar belanja berdosa. Nah, tak usah kata dilarang, dak keluar belanja berdosa. Nah, ha. Nikah dah, wi dah bini, maka lepas kewajipan. Pasti ayah kata dak juga saya nak dua. Ha, dua dak ajiklah. Ha, tu baru boleh kita kata tua nak mampu tak sedar diri. Nah, ha. Dak pasal ulama kata se. Dua tak boleh dak ajik dah. Nah. Ha, main. Dia ni anak se mu nak dua. Jadi boleh kahwin dua, tiga dan empat. Dah seorang, seorang tak payah cakap dah. Nah, ha. Tapi mataba, iaitu adalah perempuan-perempuan beriman, jangan perempuan kafir, nah, ha. Melainkan yang diharuskan oleh syarak. Ha. Minan nisa, kahwin dengan perempuan, jangan kahwin laki-laki. Lini laki-laki kahwin laki-laki, gay, kaum gay. Tubik balik umat Nabi Lut, bukan Nabi Lut, umat Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah. Sekarang ada persatuan gay. Ada kelab lesbian di negara kita. Dulu di Amerika, di UK, Perancis, Jerman. Sekarang di negara kita. Nah, ha, itu kecoh. Eh? Laki-laki Melayu kahwin dengan laki-laki Melayu di sebuah gereja gay di Los Angeles. Nampak? Masuk cicing, paderi tukar akad nikah. Nah, pasal nak nikah cara Islam, haram. Masuk Kristian. Nikah cara paderi. Nah, ha, tak apa. Itu ha, manusia jadi bodoh daripada binatang. Nak, ha, pasal binatang tak ada, nikah jatang ke jatang ke ada? Ha, ada, tini ke tini? Ada juga, ne? Ha, tu manusia, Tuhan kata, balhum abal, bahkan manusia lebih sesat daripada binatang. Nak, ha, tu sungguh kan? Orang nikah marah, nikah tua, nikah ramah, marah Melayu ni pelik sungguh. Nak, bangsa paling pelik atas muka bumi. Tengok. Tak boleh apa, tak ada bangsa yang berani dengan tu. Kita tengok cerita tu. Cerita apa putih dia buat. Kalau atu mari tempoh lari berapa? Pakak lari hatu-hatu. Nampak? Ghost dia panggil. Cerita Cina dia buat kot cerita atu. Mana orang takut kat tu kot pakak lari apa-apa topik nolong. Cerita siang dia buat kot atu cakacau orang. Melayu se bela atu. Bela tu. Faham? Bela polong, bela pelesik, bela perangah. Nah, tu kata bisa kan Melayu. Nampak? Bela tu. Oh, buat anak akak bagi aman ni. Tak bodoh gitu. Nah. Dengan nikah homo sama dia kata. Orang nikah homo sama. Muda lelaki 25-25. Orang nikah lelaki 25-21. Baru itu. Mucidik sangat. Nah, tak kena juga. Lepas tu nikah lah. Lelaki homo 29-19 dah. Dia kata jauh sangat jarak. Nah, lepas tu lelaki 29. Cari 26. Gitu pula. Lepas tu lelaki pula tua. Lelaki muda puan tua pula. Nah, dia kata nak kereta tak puan. Nah. Lepas tu sama-sama tua nikah. Bahasa tak sedar sendiri. Nah. Jahat Melayu memang jahat. Nampak? Jahat dengan bodoh. Tak bodoh apa kalau buang buat. Pakoh juga. Nampak? Dah kalau orang tipu kita tiga kali. Dua kali dah tipu. Ketiga kita dah lah. Tiga kali. Nah, itu mari buat ni lebong. Jangan kita tipu ya. Nah, kita ke kasi balik sekarang. Tak kasi-kasi. Nah. Nah, dia nak beli kasut baru. Dia kata nak beli isi lemak. Esok mari pulak sekali pergi pinjam. Tak 10 ya. Nak isi minyak motor. Minyak motor pun mampu. Nah, tu dah lain jalan. Aku erat siang. Sepatu erat. Itu 10 ya. Ingat dah semalam lebong pun. Ikut turut. Dia pergi beli 10 ya. Naik motor. Start decung. Congek pula. Bong. Dua kali. Tiga dah lah. Nah. Dah ni daripada 57. Bomo. Ni 2010. Nah. Nak ibu masuk 2010. 50 tahun tipu. Sokong juga. Ada orang akak nikah dua sekaligus ni. Pak sekaligus pun ada, tapi bukan tempat kita lah. Hak tempat kita ni dua lah, hak kita dengar. Nah, tak ada masalah. Nikah kahwin ni benda syariat. Nah, ada jodoh nikah, tak ada jodoh bercerai. Nah, dia benda biasa. Tapi manusia mana bernama Melayu ni dia nampak pelik. Nah, nikah dua dia kata galak. Nikah tiga dia kata zalim. Nah, siapa tak kena orang. Dia orang kaya dia kata jahat. Dia kaya jahat, mana dia kaya. Dah kaya jahat lah. Sebab apa jahat pula kaya? Bengong. Nah, dia main kaya jahat. Dah mu basak, budak kaya lagi. Bukan. Nah, jangan kata gitu. Fa'in wa'in khiftum alla ta'dilu. Allah kata, fa'in khiftum. Maka jika ada kamu, alla ta'dilu. Takut bahawa kamu tidak melakukan keadilan. Fawahidatan kata Allah, maka cukup dengan seorang. Nah, mana adil? Adil akan diterangkan di belakang. Fatabah adil itu masalah pembahagian di antara isteri. Keadilan bukan dalam bab beristeri ramai saja, tapi pada banyak benda. Jangan kita tengok adil hanya pada orang isteri dua. Orang yang ada anak lebih pada seorang pun wajib adil. Nampak? Tapi kita tak nampak pasal kita jahil. Nah, kita anak 8 orang tak adil dengan anak-anak. Kita zalim. Kita duduk pandak apa? Kita duduk lapak anak. Bini dua kena adil. Dah mewajib adil tak antara anak? Baru aku gelip-gelip mata. Nah, anak seorang tu duduk UPT. Duduk beri makan anu. Dia tak berahi. Nah, tak UPT. Tak beri apa. Tak beri nafkah. Maka dia zalim. Nah, begitu juga adil kepada pekerja. Adil kepada rakyat. Semua wajib adil belaka. Nah. Jadi kalau kita berasa tak ada nak adil, maka seorang sudah. Sama ada adil pada nafkah atau adil pada giliran. Melainkan maknanya isteri itu melepaskan haknya. Itu lainlah. Di antaranya nafkah makan minum. Oleh kerana dia ada pendapatan, dia kata, abang, makan minum saya setakat ini tak payah bagilah. Saya lepaskan hak saya. Nah, kerana saya duit gaji pun banyak pada abang. Nah, saya pegawai takbir, bang. 4,000 setengah sebulan, awak abang 300 setengah je, JKK. Nah, ni baru nyari molek. Semalam dulu, tipi yang baru. Nah, jadi dia sendiri lepaskan hak dia tak apa. Nah, macam nikah tu, benda itu. Oh, kecoh itu, nikah di Indonesia. Kan? Allah Rabbi lupa lah. Jadi dia ada berurusan di Indonesia, dia kahwin seorang isteri di Indonesia. Dia pergi urusan dua kali sebulan saja. Nah, ha, dua hari sekali pergi, dua hari sekali pergi hujung bulan. Jadi sepatutnya zalinglah. Sebab apa isteri di sini 24 hari, 26 hari. Isteri Indonesia hanya 2 hari, 4 hari sempat bersama. Tetapi isteri Indonesia itu melepaskan hak di lerang dia. Nampak lagi? Dia setuju. Ha? Adilah nama dia. Nah, ha, setuju tak apa? Yang tak bolehnya, tak setuju. Nah, ha, sebab itu hak bermalam ataupun hak nafkah tu hak isteri. Tuang punya hak telah lepas, tak masalah. Nah, ha, sebab itu tak timbul maknanya jemaah tabligh. Dia keluar 4 bulan. Ada orang kata haram. Apa haram? Pasal tinggal anak bini 4 bulan. Tahu dah anak bini dia benar tak? Isteri dia izin tak? Isteri dia izin. Izin haram kot mana? Hak dia. Nah, ha, isteri dah izin, dah izin, dah boleh. Ha? Nampak lagi? Ha, kita pakai pukul locong gitu. Dah boleh. Allah Ta'ala berfirman, fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum, artinya bil ma'ruf, artinya janganlah kamu para wali menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya bila telah ada kerelaan antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Kita beritikad firman Allah, fala ta'duluhunna al-ayah, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ingin meminta pendapat tentang isu politik, tentang doa untuk guru, apakah hukum doa akan diturunkan bala dan malapetaka. Saya hanya ingin mengetahui saja. Apapun saya tetap bersama ulama. Ha, ini jawab acak dah hasil. Ha, jadi, tak boleh kita terus mendoakan bala petaka kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Melainkan boleh, mestilah kita doakan Allah Ta'ala beri mereka itu hidayah dulu. Neh, ha, maknanya benda baik dulu. Lepas tu baru benda yang tidak baik. Eh? Ha, jadi dalam doa tu kalau teks penuhnya depan atas dulu mendoakan, maknanya Allah Ta'ala membuka pintu hati nak supaya melakukan keadilan. Jika tetap berdegil nak melakukan kezaliman juga kepada rakyat Kelantan, maka baru mendoakan malapetaka kepada orang yang nak melakukan kezaliman. Maka itu tak salah pun. Neh, ha, yang salahnya kerana diri kita sendiri, nafsu kita. Neh, ha, tapi nak menegakkan keadilan untuk menakutkan orang yang nak melakukan kezaliman, doa begitu tidak salah. Neh, begitulah. Ada Nabi yang berdoa supaya Tuhan beri keampunan dan hidayah. Ada Nabi yang mendoakan turun bala dan sebagainya. Neh, ha, ini adalah mengikut amalan siapa yang kita nak ikut, para Nabi mana yang kita nak ikut, boleh berlaku. Neh, yang tak boleh direct terus. Neh, kita tak pesan, tak menasihat, tak apa, terus minta turun bala. Neh, ha, jadi kalau kita dah atas doa tu, skrip doa tu atas tu, minta Allah Ta'ala buka pintu hati supaya kasihan belah kepada rakyat Kelantan, tak buat zalim. Kalau degil juga tetap nak buat zalim, maka Allah yang menurunkan bala. Ha, macam dah tu. Neh, ha, dia gitu. Soalan seterusnya, dalam perkahwinan Islam, dalam perkahwinan Islam, saya dapati dia hanya terdapat akad nikah. Tapi orang Melayu selalu buat majlis bersanding dan hantaran. Adakah wajib buat hantaran bersanding? Pula ada orang kata buat haram, betul ke? Selain itu, percara belokit. Baik. Memanglah. Nah, yang asalnya dalam nikah Islam ini, taklah secerewet yang kita lakukan atau kita amalkan sekarang. Nah, ha, iaitulah merisik, dalam Islam ini merisik, meminang dan berkahwin dengan wajib ada bayar hantaran mas kahwin. Cuma makin lama dia semakin rumit, semakin lama semakin nah, ha, jadi tambah perkara-perkara yang tidak ada dalam Islam. Kalau bersanding maksudnya duduk memperagakan kecantikan, disorok, disukai oleh orang ramai pakat tonton, maka waktu haramlah namanya. Tapi kalau duduk itu kerana muayyah nak tengok dan untuk mahram bagi perempuan itu saja, tanpa ada rasa sombong dan sebagainya, maka dibenarkan oleh syarak. Jadi tak kena cara sebenarnya sanding ni. Neh, tak kena cara. Kalau kena cara, tak ada masalah. Macam tahlil juga, tak kena cara. Kena cara dibenarkan oleh ulama. Ha. Belah kek ada ulama fatwa harus, tak bolehnya belah kek letak lilin di atas kek. Neh, ha. Tapi jangan niat mengikut orang putih kahwin. Neh, ha, walaupun ada yang menentang, tapi ada juga kaum mengatakan boleh selama tidak kita letak apa-apa sama seperti kek orang-orang apa orang kahwin, orang Kristian berkahwin. Jangan teri ekor baju gaun, waktu tak boleh. Nah, kemudian pasang lilin dan letak hantar sirih, tak boleh juga. Yani lilin wajib dalam agama Majusi dalam perkahwinan, atau sirih wajib dalam perkahwinan orang-orang Hindu. Melainkan ulama kata tu pengantin laki-laki memang makan sirih, tak akan nasi. Ah ha, itu tak apa atau sirih. Kemudian lagi kurafat-kurafat menabur beras. Neh, tabur beras tak boleh. Neh, ha, dulu kita buat tu istighfarlah Tuhan. Neh, sabu berah. Ha. Melainkan pengantin dua orang tu di ayam, memang makan berat. Dah. Ha. Soalan seterusnya. Kawan saya nikah, baru saja nikah digolok. Sah atau tidak? Sebab ayah dia wali tak setuju dengan kainan kawan saya itu sebab mementingkan keturunan untuk saya. Ada orang kata nikah digolok tak sah. Gana-gana. Kena akad nikah mula ke guana? Dan kalau kena akad nikah mula nak pakai wali aneh. Sedangkan ayahnya itu tak beri nikah dah. Gana itu. Jimak dah kawan saya ni. Ha. Baik. Masalah kahwin di luar. Kahwin di luar. Ha, kena faham baik. Kahwin di luar. Ada kalanya nikah itu sah. Ada kalanya nikahnya itu tidak sah. Nah, yang lebih dua marhalah ini. Bila kahwin di luar itu sah. Apabila pengantin perempuan, pengantin laki-laki berada pada tempat jauh. Asalnya masalah ini untuk pengantin-pengantin yang berada di luar negara sebenarnya. Nah, pengantin ada di England, ada di France, ada di Perancis, ada di Mongolia, ada mengaji. Umpamanya. Nah, syarat. Yang kedua, mereka telah memohon supaya wali datang untuk menjadi wali. Kemudian wali memberikan reason. Alasan tak boleh hadir kerana sakit. Nah, ataupun tiada ada tambang. Nak dapat sampai tempat jauh itu tambangnya banyak. Nah, maka pindah kepada wali hakim lah. Nah, ataupun wali itu enggan, maka enggan itu dengan surat daripada pihak jabat agama di tempat yang dia nak berkahwin, iaitu maknanya pemerintah di negeri yang dia nak berkahwin. Umpamanya kalau duduk di negara orang putih, satu wakil orang Islam di sana akan menghantar surat atau menelpon ayah di sini. Nah, untuk kebenaran menjadi wali hakim. Nah, dia begitu. Jadi nikah di luar ini kalau gitulah caranya sah lah. Yang tak sahnya awak pengantin ada dengan ayah. Lelaki dengan puan tiada jolok sekali wi kelu ayah marah dak wi nikah. Ambil pengantin perempuan awak lari golok nikah. Dak sah tu. Nah, kerana tak ikut prosedur dia, tak ikut hukum-hukum dalam Islam. Nah, tak boleh ambil awak lari gitu. Ni untuk pengantin duduk di luar negara. Duduk luar dua marhalah dah. Ayah tak boleh nak pergi sakit, maka wakil. Nampak? Atau ayah enggan. Enggan. Bila enggan, mainan dia tak ikut perintah mahkamah syariah di sana. Untuk menjadi wali. Bila enggan, berpindah wali. Nah, kalau salib sekali, boleh kepada wali hakim. Tiga kali, pergi kepada wali abra'ah. Dia ada tertib dia. Hak dak sah ni ambil anak daripada rumah, wak lari. Bila wak lari, ayah marah tak? Malu tak keluarga tu? Malu. Bila malu, Islam benar tak buat gitu? Ke Islam benar tak? Bila sah ni, Islam membenarkan benda yang memalu, memecah belahkan satu institusi keluarga. Ha, ni tak betul. Neh, tak boleh. Sebab tu kena nikah semula. Tak boleh jimak, haram. Kena pisau. Neh, ambil anak orang, wak lari kepada tempat dua marhalah. Tak boleh. Pasal mana? Hak wali? Hak lelaki kata ni, tanya dah. Ayah tak boleh. Nampak? Dia kena ada pengesahan. Ayah tak boleh jadi wali tu, dia ada pengesahan. Bila tak mau sungguh, tak perlu nikah di nam. Sini boleh. Pergi ke jabat agama, ayah tak mau nikah. Jabat agama pun telefon ayah. Anak mau nak nikah ni, tak mau nikah. Tak mau jadi wali. Tak mau jadi wali, tiga kali atas surat, boleh jabat agama akad nikah. Bukan ada yang nikah. Tapi, kenalah pasangan itu kufu. Kalau tak kufu, tak boleh nikah juga. Walau pejabat agama sekalipun. Kerana yang boleh menikahkan pasangan ini, tanpa kufu, dengan persetujuan isteri, iaitulah ayah dengan toki saja, wali mujbih. Ini masalah kufu ni. Keturunan. Nah, pakai hukum, pakai buah harambang itu. Nah, jadi, yang boleh nikah luar kawasan, ikut syarat-syarat dia. Wali tak boleh nak hadir, wali sakit, wali jauh sangat tak ada nak pergi, wali telah diberitahu enggan menjadi wali. Tu. Ni wali tak tahu menahu, ambil buat lari anak, nikah lindung, malu. Pak dara atau pak kabur kaku, ni tak ngaku anak, ni tak ala air kopek aku. Malu dah macam-macam. Benda ni haram di segi syarat. Main kutu boleh tak? Orang kata tak boleh. Main kutu. Jawabnya, ada kalanya tak boleh, ada kalanya boleh. Nah, yang bolehnya kita akad lah. Nah, akad. Bila sampai masa kita bayar orang, giliran bayar orang dulu 100, aku hutangkan kamu 100. Nah, jawab yang menerima dulu, saya terimalah, saya setujulah. Tak apa dah. Maka sah dia hutang kita 100. Orang kedua pula wish 100 juga, saya hutangkan kamu 100. Nampak? Sah gitu. Ni pakai hala-hala-hala gitu tak sah pada syarak. Nah, tu. Adapun main saja-saja butu itu kucing tak tahu. Kutik atas kepala main tangan-tangan gitu. Itu tak boleh. Kotor, kutu. Baca Quran sambil meniarap boleh ke? Harus. Neh, kalau dalam keadaan yang sopan. Nah, ha, mana kita dalam berbaring duduk gitu tengok gitu Quran. Ah ha, boleh, tak ada masalah. Pada tak baca Quran. Hukum menggantung gambar di dinding. Apakah hukum gantung gambar di dinding? Rumah atau bilik? Tolong huraikan secara terperinci. Ulama-ulama mengatakan haram kita gantung ialah gambar bernyawa dengan syarat untuk perhias, menjadi perhiasan. Nah, gambar sanding, gambar kita keluarga untuk hias dinding-dinding rumah haram, tak boleh. Tapi kalau kita gantung tu bukan untuk perhiasan, untuk belajar. Nah, ha? Anak-anak nak buat belajar, nak buat kali darat dan sebagainya. Nah, ha, tu diharuskan oleh setengah ulama. Nah, ha, gantung tu untuk pameran, pameran dadah, pameran apa, bukan untuk perhiasan dalam rumah. Nah, gambar orang kena rotan, kena hukum gantung dalam penjara, nak menakutkan penjenayah. Ha, tu diharuskan syarak. Jadi tak boleh gantung gambar bernyawa untuk perhiasan di dalam rumah. Nah, ha, nampak? Hadis. Innal malaikata la tadkhulu baitan. Nampak? Al-hadilah. Baitan tu mana? Di dalam rumah. Lepas tu setengah ulama kata kena pada dalam rumah. Walaupun ada ulama kata tak, baitan tu pada golik. Tak. Setengah ulama kata rumah saja. Jadi kalau kata luar, gambar sanding tak ada masalah. Sebab malaikat tak pergi luar tu, malaikat rahmat masuklah rumah. Ha, jadi dia kata gambar sanding tak boleh lama, dia kata di garis kereta gambar sanding dia jauh itu. Nah, itu tak ada masalah. Ha? Nah, bila gantung gitu takut malaikat rahmat. Dia tak suka tengok benda-benda nyawa sebagai perhiasan dinding. Nah, ha, jadi kita gantung benda yang tidak bernyawa. Ada alternatif. Nah, ha, banyak benda yang tak bernyawa yang dijual di kedai-kedai untuk jadi perhiasan dinding. Gambar bunga. Nah, ha, gambar kereta lebih macam-macam gambar. Nah, gambar gunung, gambar air terjun, gambar dah cindak lah gambar bulan apa tu. Ha. Adakah manusia saja berpuasa di bulan Ramadan? Adakah haiwan juga berpuasa macam manusia? Sebulan bulan Ramadan. Ada tak binatang haiwan yang tak makan terus selama sebulan? Ni kena tanya binatang. Ni kalau gini. Eh? Ha. Setakat awak kita tahu tak ada lagi binatang ni berpuasa pasal hukum-hukum syarak ni. Tak kena pada kewajipan-kewajipan ni. Kena ada pada mukallaf jin dan manusia. Yang ada datang kepada kita, haiwan ini bukan berpuasa. Mereka ini bertasbih, berzikir kepada Allah. Ini jelas dengan ijma' ulama'. Nah, ha, tapi bukan puasa Ramadan. Nah, ha. Soalan seterusnya. Betulkah jika gunting bulu betis berdosa? Jawabnya, mengikut pendapat yang muktamad. Sangat ulama, ada kalanya berdosa, ada kalanya harus. Bilakah berdosa orang laki-laki gunting bulu betis? Nak suruh nampak licing betis macam orang puan. Maka ulama kata haram. Bila harusnya perempuan yang bulu betisnya lebat dan dia ada suami. Suami dia tengok jadi geli-gelemak tengok betis. Nah, ha, macam muktada hari betis bini. Nah, ha, jadi mencukur bulu betis kalau nak mencantikkan kepada suami, hukumnya harus untuk perempuan saja. Apakah hukum lebih kurang soalan. Bila tiba waktu zuhur dan asar, saya pergi sebuah surau tapi berkunci, tak ada orang. Tapi ruang surau solat di luar ada. Boleh tak saya bang di luar ruang solat tanpa mikrofon? Harap jelaskan. Jadi dia gisu kan nak semayang, nak bang, pintu kunci. Jadi dia bang luar tak pakai mikrofon. Boleh tak? Jawab boleh. Dia syarat sah bang ni tak ada pun sebut mikrofon. Tak ada. Asal bang dengan betul masuk waktu tak ada apa-apa. Nah. Ha. Orang di dalam kubur dengar tak jika azan berkumandang? Ha, ni bang juga. Dan apakah hikmah di sebalik diharamkan langkah kubur? Ada kubur banyak sangat nisan. Batu sungai nak pergi bahagian tengah kubur dekat 1 jam berjalan. Ambo. Nah, kubur mana ni? Bakek dah lepas sejam. Nah. Baik. Hukum dikata orang dalam kubur dengar tak bang? Jawabnya, apabila Allah izinkan dia mendengar, maka mendengarlah dia. Ini kita kiaskan dengan beri salam. Bila datang orang yang ziarah mayat, maka dia beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka Rasulullah kata, Allah Ta'ala jika Allah izin, Allah kembalikan rohnya. Dan dia pun menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kamu tidak mendengar salamnya. Nah, ha, maka hak lain pun, kalau Tuhan izin dia dengar, dengar juga. Nah, ha, dalil lagi, iaitulah bila kita tutup kubur kita kambuh, habis berdoa, kita pun balik. Bila kita balik, kita lalu kubur tu. Kita nak bangun. Lepas kita gesek, nampak? Di tanah perih tu, mayat mendengar. Jelas Nabi sebut, wa yasma'u Qur'ani alikum. Dan mayat mendengar bunyi selipar kamu bergesek dengan tanah kubur. Nampak? Dengar. Neh? Jadi kalau bang dengar selipar mana kuat? Eh? Ah, kuat bang. Nampak? Takkan pakai mikrofon selipar dia. Maknanya jalan perih-perih balik tinggal mayat seorang tu. Mayat dengar. Apa toh lagi bang ulama kiah gitu. Neh? Ha. Lepas tu dia kata tak boleh langkah ke? Jawabnya tak boleh langkah kubur. Nampak? Ha, tak boleh langkah. Lalu kot tepi. Neh? Ni kubur, ni nesang, hak ni nesang. Jangan lalu kot tepi ni. Lepas tu dia kena tanah ikut betul. Dia risau ni. Jangan tanah kubur gini. Jadi orang lain nak lalu. Biar ada laluan. Jadi antara kubur dengan kubur sini boleh lalu ni. Dengan rezek boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh kot ni. Nampak? Setengah ulama kata haram ni langkah kubur ni. Neh? Ha. Pijak lebih lagi haram. Nah. Ha. Dan kalau kita bawa nesang, bawa keranda berat, maka bila bawa keranda, dimaaf kita melangkah kubur kerana kepayahan. Nak ikut petok, nak bawa barang berat, jadi terpaksa kena langkah. Kerana bawa keranda berat, maka dimaaf pada syarah. Orang yang ringan, tak boleh langkah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Pak ni sama juga tadi, kahwin tiga olok juga. Baru ni saya pergi bercuti di Langkawi 5 hari. 3 hari yang pertama saya lakukan solat jamak qasar. Lepas pulang dari Langkawi, saya baru dapat tahu dia tidak boleh melakukan solat jamak. Kerana saya dah bermukim di sana. Persoalan dekat saya perlu qada balik semayang yang telah dijamak qasar itu. Saya baru sahaja menimang cahaya mata dan saya telah mencukur keselang rambut anak saya. Apakah langkah yang seterusnya dan afdal untuk saya lakukan? Ada orang kata rambut tersebut perlu ditimbang dengan nilai emas. Dan perlu disedekahkan kepada fakir miskin dan budak-budak. Mana yang lebih afdal saya bagi? Jadi kalau kita ni telah bermukim, boleh tak kita melakukan jamak qasar? Tak boleh lah. Kita orang mukim tak boleh kosong semayang Zuhur. Kita pergi kosong. Bila kita pergi kosong, semayang itu tidak menjadi Zuhur. Kata ulama, semayang itu menjadi solat sunat. Maka kita masih berhutang semayang fardu. Jadi kena qada. Ya, semayang itu tak sia-sia, jatuh ke sunat. Sebab kita orang mukim. Nah. Ha. Kalau kita musafir dah, maka jadilah semayang itu Zuhur 2 rakaat. Dah bila orang mukim, mana ada 2 rakaat semayang Zuhur. Jatuh ke sunat. Dia tak anguh gitu. Kemudian dia baru menimang cahaya mata. Yang dicukur kepala anak perempuan ni. Memang sunat cukur botak anak laki-laki, anak perempuan. Neh, sunat cukur botak dan sunnah Nabi. Maka rambut tu lagu mana nak buat kok? Dia kata, rambut tu betul. Kita pergi timbang rambut. Neh, pergi kedamah. Ha? Kedamah dia ada debel dacin, timbangan lah. Hok digital tu. Neh, kita letak walaupun 1 gram, dia tung tubik 1 gram. Tak sampai 1 gram tu, 0.93 gram. Nah, ha. Jangan awak pergi kedai uci. Nampak? Ha. Neh? Ha. Awak pergi kedai getoh. Saya memang kata nak timang ambuk. Awak tubik dah cing awak 2 makuk awak lebong tu. Faham tak? Ha. Ha. Tu tak pakai tu. Neh? Ha. Tak naik nimbang. Jadi kena oleh dia tak mau. Neh? Awak dah cing tu, kita pun letak. Katakanlah rambut tu 1 gram. Nah, letak rambut sajalah, jangan dengan kotak-kotak, bola kotak, ini mangga kotak-kotak. Kena suku gelo. Apa? Rambut saja. Bila rambut saja katakan 1 gram. Okey, 1 gram kita ambil nilai 1 gram tu sedekah pada orang miskin dan fakir. Tengok 1 gram tu berapa? Harga emas, tak boleh ambil harga besi. Nah, harga emas atau harga perak, dua ni saja yang ada dalam hadis. Oh, tengok emas ni 100 1 gram. Ha, fitih ada berapa dak sampai 100. Ha, tak sampai 100 tak apa. Tengok harga perak pula berapa bah? Perak 30 segram. Ha, jadi 1 gram RM30. Bagi kau orang. Nampak? Ha, 1.45 gram. Kali lah. Nak dengan RM30 harga perak. Kalau piti ada dengan harga emas. Nah, patut tak betulnya sedekah pada kanak-kanak. Ha, ni tak betul. Bukan sedekah pada kanak-kanak. Sedekah pada orang fakir dan miskin. Nah, kalau kanak-kanak dah orang kaya, sedekah pun ni. Soalan seterusnya. (Tuh) Saya nak lakukan jalanan jarak jauh 10 jam penerbangan. Saya menggunakan penerbangan masuk waktu zuhur. Dalam keadaan berwudu, saya semayang jamak dan qasar zuhur dan asar dalam penerbangan. Adakah saya perlu mengqadha semayang zuhur dan asar? Pohon penjelasan. Menurut sebahagian ulama, bila kita semayang ni modek dalam keadaan cukup, syukun dan rukun dan syarat, walau dalam kapal terbang sekalipun tidak perlu mengqadha lagi. Walaupun ada satu kaum mengatakan kena qadha balik kena semayang di atas yang tak bersentuh dengan bumi. Tapi yang kita nak pakai hak mudahnya, tak payah qadha balik. Nah, kerana tiap-tiap apa yang kita berpijak atasnya, itulah bumi kita. Jadi kalau kita buat dengan dalam keadaan cukup rukun dan syarat, ada rokok, ada sujud, nah, sebab dia ada surah kek saya dalam kapal terbang. Nah, kemudian ada wuduk dah pula, menutup aurat, benda lagi yang kurang, tak ada benda yang kurang, tak ada qadha. Bukan kita hormat waktu, lain kita semayang tu wuduk tak ada. Jadi hormat waktu, kena qadha bila sampai di luar negara. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sampai di Kuantan waktu zuhur, saya semayang zuhur 4 rakaat mengikut imam tempatan. Kemudian saya qasar jamak semayang asar. Mana lebih utama jika saya semayang jamak dan qasar semayang zuhur bersendirian? Pohon penjelasan. Menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jikalau dua marhalah sampai ketiga marhalah perjalanan. Nah, dua sampai ketiga marhalah, maka harus kita melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau lebih daripada tiga marhalah, maka afdalnya dengan jamak dan qasar. Nah, hukum tadi harus bertukar menjadi afdal. Jadi tengok atas kilometer kita berjalan. 56 batu. 56 bagi 2, 28. Nah, dia apa? Nah, bagi 2. 28. 56 campur 28. 56, 66, 76, 84. Baik. Perjalanan 84 batu dan ke atas, maka afdal jamak dan qasar. Perjalanan 83 batu dan ke bawah, harus saja jamak dan qasar. Jadi pilih diri lah. Nah. Ha. Saya baca surah tiap rakaat semayang zuhur, asar, maghrib, isya. Adakah amalan saya ini betul atau tidak? Pohon penjelasan. Tidak tepat. Tapi tak batal semayang. Zuhur semayang 4-4 rakaat baca surah belaka. Nah, kerana sunatnya baca surah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua saja. Orang tanya Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan tidak membatalkan semayang. Yeah? Saya kurang selesa semayang atas kapek kerana debu dan bau kapek. Kerana pula semua maklum, sejak dipasang ia terdedah pada kotor. Dah tahun-tahun tak pernah basuh. Sekali-sekali di vacuum. Dari segi kesihatan kita semua maklum mengandungi kuman yang tak sesuai pada orang ledah. Apakah hukum bersihnya daripada segi agama? Pohon penjelasan. Hal ini kita faham sendirilah. Nah, tak letaklah kita nak semayang atas pasir, atas tanah, atas kapek, atas rubuk, boleh belaka asalkan suci. Dari segi kesihatan, maknanya kalau dia tu maknanya ada abuk banyak, boleh hidup ke hidung, tak baik untuk kesihatan. Bila tak baik untuk kesihatan, kita kena vacuum semua kapek ni. Batu nak pakai latar ke nak pakai kapek? Orang nak kapek belaka, tukang vacuumnya tak ada. Nah, kapek. Dia main gitu. Nah, okay, rata. Dah boleh hantar vacuum seminggu sekali buat kedai kan? Oh, aku waktu sibuk sikit. Jadi buah tu tak bohong. Nah, jadi kalau lah mancik surah kita ni mana masing orang, tak payah suruh sebenarnya. Nah, ayah tengok ada kota kat Bira Tikak, ayah mari syukur esok dengan kereta boleh tiga beranak, mari lak Bira Tikak. Nah, tak payah suruh dah. Pasal apa sebutnya dalam hadis. Nah, orang yang membersihkan rumah Allah, pahala yang berlipat ganda di hari kiamat. Ni kena kabom dah, gotong royongnya bersih surah. Tanya pula, ada makan? Ayah mertua saya, nampak pula kan? Suka tengok cerita binatang. Bagus ha. Tapi kadang-kadang dekat nak semayang isya dah. Tak garik semayang. Garik dah semayang lagi ya pula dah. Gani kau cara nak nasihat orang tua saya supaya tak terasa. Ha. Jadi ayah dia berhari tengok cerita binatang. Nah, cerita binatang. Like animal planet lah. Nah, kisah di rum, belawang dengan kapari. Nah, kisah rimah belang, belawang dengan rimah bitang. Nah, itu bagus ha. Sebab tu makhluk Allah. Nah, kita tengok kehebatan Allah Ta'ala cipta binatang-binatang. Nah, dah kira lah maknanya apa benda ni. Cita, ha? Boleh berlari 150 km sejam. Cita. Nah, boleh kejar rusa tu. Ha, ni 150 juga. Nampak? Nah, tapi 1 km boleh berlari. Nah, tidak pisting cok. Blow off tebu. Nah, tapi tu nak kamu hebat ciptaan Allah. Oh, uti ambil kamu dia berlari. Nah, siapa pak-pak kaki duduk atas udara belaka. Oh, tu hebat. 115 speed. Oh, nak kat pala laraga. Dodah lagi. Nah. Tapi siapa nak habis nak masuk isi baru nak mayang garik. galiknya tengok cerita khubar, cerita binatang. Jadi tak bagus juga kalau gitu. Tak usah kata tengok cerita binatang, baca Quran. Nah, baca Quran galik siapa dak semayang, dak boleh juga. Nah, jadi nak buat aguannya, nak buat aguan teruk pasal ayah dia. Pada ayah kita senang kita pasang dalam TV tu. Nah, kita recording cerita binatang tu, waktu kita edit sikit boh situ. Siapa binatang tu tengah berlari, binatang tu pusing, mayang lebar. jadi senang sikit boleh buat gitu. Nah, boleh buat. Nah, dia ingat ke cerita baru, cerita lama dah kita boleh boleh recording, boleh edit video gitu. Nah, namanya kejut hanya kawan tu. Tapi gitulah dah ayah ni payah sikit kata, tak boleh kata keras-keras, tak boleh kata acak kali. Nah, buat semayang jemaah 2-3 beradik depan dia. Nah, dekat dengan TV tu. Nah, korbang lah sikit nak buat ni. Start pada situ, garik kita buat semayang jemaah. Nah, potiko apa semua, mak duduk belakang pakat nak suruh beki ayah ni. Dah larang tak jadi apa. Dah takkan semayang depan dia dah duduk situ juga. Nah, lama-lama tak sedap juga ah, neh. Tak jadi imam pun jadi makmum, neh. Menulis buat keras. Wah, ni mayang depan ni. Nah, kita buat dak tak mayang, jangan tengok pula datang. Tengok. Cara halu, neh. Buka sejadah situ, buat berjemaah, neh. Mudah-mudahan jadi molek. Soalan seterusnya. Dua bagian daging akikah dan satu bagian daging korban. Dimasuk daging akikah dengan daging korban. Apa hukumnya? Gini, daging akikah ni memang orang masuk selesai masalah. Kita makan korban. Daging korban ni, sama ada kita korban seekor lembu atau satu bahagian. Hendaklah satu bahagian mentah ada walaupun sedikit beri kepada orang fakir miskin. Tidak ada sah korban itu. Jangan masuk semua. Ambil dulu boleh dua supik atau ke orang miskin. Lebih tiga supik masuk. Nampak? Bak tujuan makna korban iaitulah sembelihan yang bertujuan untuk memberi makan fakir miskin. Sembelihan dengan tujuan memberi makan fakir miskin. Dalam keadaan metoh menjadi satu syarat. Nah, yang metoh sebahagian, sebahagian kita masuk. Nah, masalah masuk segera. Boleh 10 kilo, 10 kilo masuk bergula. Dah sah korban. Soalan seterusnya. Ketika semayang, tiba-tiba saya terlentang jatuh. Apa pula? Terlentang jatuh. Adakah saya patut teruskan atau berhenti? Jawabnya teruskan sembahyang. Nih, bukan kita sengaja buat. Tengah semayang, bok jatuh. Bangun semayang, sambung semayang. InsyaAllah, tak ada masalah. Kalau kita sengaja buat, akak tangan gitu pun boleh jadi batas semayang. Kawan saya tanya, Nabi Yaakob adik tak? Saya kata adil sebab setahu saya setiap Nabi itu wajib bersifat adil. Kawan saya kata tak adil sebab tidak Nabi Yaakob tak berlaku adil pada anak-anak yang lain. Dia melebih anaknya Nabi Yusuf. Bolehkah huraikan sedikit? Kawan ni. Kawan dia kata Nabi Yaakob tak adil dengan anak-anak sebelah orang. Termasuk Nabi Yusuf. Jawabnya Nabi Yaakob adil kepada semua anak-anak. Tidak boleh kita kata tak adil. Jadi batal akidah kita kalau kita kata Nabi melakukan zalim. Nampak? Batal akidah. Jadi budak ni tak tahu. Ini bukan al-maklumina din bidarurah. Perkara ni payah. Jadi terang ke dia, orang kafir tak boleh kata gini. Dia degil juga, rosak akhlak akidah budak tu. Neh? Mula-mula kata dalam keadaan jahil gini haram. Neh? Bukan tak adil. Neh, tetapi sayang kepada Nabi Yusuf. Neh, sayang kepada salah seorang anak tidak salah. Kerana kita tak boleh sayang sama kepada semua anak. Yang wajib adil zahir sahaja. Anak ni baju, anak ni pakai baju. Bila raya. Anak ni makan nasi, anak ni makan nasi. Sayang mana-mana seorang tak wajib adil. Faham? Kita juga dengan isteri. Neh, anak kita juga. Kita orang ada orang yang ada lebih pada seorang. Dia ada 5 orang anak. Hak seorang ni rajin benar menolong mak dia. Nah, kali bila pagi mak dia tu maknanya tolong nak buat nasi dia, tolong kosek beras apa semua pecek lagi. Nah, sekolah rendah. Mak balik pasal dia ambil tangan raga apa semua. Nah, berhari tolong mak duduk saja lipat baju orang lain. Orang dah baca majalah. Maka kita orang hati ke sayang hak ni. Sayang hak ni bila kita sayang ni sebab dia baik dengan kita, hak lain tu nana. Tak haram di segi syarak. Kerana hati kita tak boleh buat sama sayang. Siapa boleh buat gitu pelawak atas darat kering. mana boleh sama sayang hati. Dah mesti ada kurang sikit, sayang sikit. Tapi hak zahir mesti kita boleh buat. Hak ni 5 riyal, ni 5 riyal. Nu beli kasut, ni beli kasut. Dah, hak nu bid sekolah, bid sekolah. Sama tak apa. Eh dah sama, hak nu bid sekolah orang besar dah. Di teratan 5 bid Jasbong ni. Nah, hak kecil ni bid Power Ranger. Takkan nak sama hak teratan 5 Power Ranger ke oleh awal. Nah, ha. Pasal apa dia kasih pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni taat. Nabi Yusuf ni patuh. Nabi Yusuf ni mulutnya berbudi bahasa. Hak lain tu lebah, hak mohon kecek ayah, melawak lah apa. Jadi ayah dia tidak kasih macam kenasih ke Nabi Yusuf. Bukan tak adil. Ha, dia kata tak adil je tu. Biasanya kalau saya masbuk solat subuh, imam sedang baca kunut, saya datang solat, adakah saya perlu baca petihah dulu atau terus tanda tangan bersama dengan imam? Ha. Jawabnya, kalau kita mari, imam telah pun baca kunut, bermakna selesai daripada rakaat. Rakaat yang kedua. Ha. Ha. Maka kita tak dapatlah rakaat, kita dapat berjemaah. Jadi terus takbir dan tanda tangan baca kunut. Lepas tu imam tahiyat akhir salam, kita naik tambah 2 rakaat. Eh? Ha. Apakah hukum melihat aurat perempuan? Iaitu melihat lutut ataupun rambut tanpa nafsu. Aurat perempuan. Aurat-aurat ni ma yajibu satruhu. Nampak? Ataupun makna ma yahrumu ra'yuhu. Benda yang kita haram lihat. Neh, sama ada nafsu atau tidak. Neh, kalau jenis orang yang rajin, orang tak rajin tengok aurat perempuan. Memang dia syahwat. Tapi orang tengok hari-hari dah. Biasa tak? Jadi tak haram. Haram tetap haram. Kerana aurat itu benda yang wajib ditudung daripada penglihatan orang. Nah, nafsu atau tidak tu bab lain. Nah. Ha. Ini sama macam arak, haram minum, mabuk tak mabuk tu punya suku pasal. Haram tengok tu haram dah. Ha. Adakah perlu disekat budak yang kurang waras melintas di hadapan kita ketika sedang solat? Ya, sunat juga kita sekat. Nah, budak ni tak sihat. Nah, maka kita nak ladu kita terus payah tetap tangan gitu. Malainkan orang gila yang kalau kita sekat dia memotorakkan kita. Nah, ha, tengok dah orang minggu bulan lepas dia ada dah orang sekat dia tak tahu kapok tak apa dia. Ha, tu nak lalu-lalu abah ada masalah dah. Nah, ha. Sebab pengajaran bukan saja kepada budak yang kurang waras tapi orang sebelah kita. Nah, orang sebelah baru tahu oh, kalau anak kita tahan tangan gini. Ha, dia ilmu aja orang. Nah, ha. Adakah berdosa menumpat perempuan yang mendedahkan aurat? Kita tolong nasihat, dia masam muka pula. Ha, jawabnya, hak mana hak berfaedah, hak tu kita buat. Kita pergi nasihat ke dia, ada faedah, ada faedah. Walaupun dia masam muka. Nah, tapi faedahnya, kita, dia telah memahami bahawa perbuatan itu tidak betul pada syarak. Nah, ha, lepas tu dia tak masam-masam, tu hak dia. Daripada kita duduk ngopak ke dia, ha, tu tak ada faedah. Melainkan kita sebut secara umum dalam medan taklim, dalam medan dakwah. Cerita tentang keadaan orang masa sekarang. Suka mendedahkan aurat tu lain. Nah, ha, jadi duduk saja tak payah ngopak. Apa saya nak tahu tentang satu perkara? Apa itu nikah batin? Apakah hukumnya nikah batin? Tolong huraikan. Jawabnya tidak ada nikah batin dalam Islam. Nah, tak ada nikah batin. Ini yang ada orang sesat. Ya? Yang ada nikah zahir. Tok Imam ada, wali ada, saksi ada, ada ijab dan qabul. Ada mas kahwin. Ha? Dengan persetujuan antara dua belah pihak. Nah, sama ada mahar atau murah mas kahwin, majlis besar, majlis kecil. Itulah nikah yang dianjurkan oleh Islam. Nikah batin ni pakai niat. Wali tak ada, niat wali ada. Niat isteri kita. Niat laki kita. Nah, ha, lepas tu mulai-mulai ada duduk berumah tangga. Ha, ni haram dan sesat dan khurafah. Ini ajaran yang tidak benar. Nah, tak ada nikah batin. Yang ada nikah di kampung batin. Boleh 10 minit ni? Eh? Boleh tak? Soalan pertama, adakah muda-mudi sekarang ini berkahwin pada usia muda? Belum bekerja, masih belanja. Dalam satu hadis, ada menyatakan ramai digalakkan oleh orang yang ingin kahwin. Soalnya, adakah ini termasuk pertolongan daripada ibu bapa dalam menjalani rumah tangga tersebut? Dan apakah ganjaran di Islam? Baik, orang muda-muda ini, dia memang perlu pada kahwin. Anak pada zaman kita, banyakkan lelaki menjadi fasik dan perempuan itu fasikah. Nah, dan hidup pula pada kelompok ibu bapa dan penjaga-penjaga yang banyaknya jahiliah dah. maka bila banyak kejahilan kita kahwin dah cepat-cepat neh pada usia muda neh. Ha, tak usah bimbanglah masalah rezeki neh, sebab kita ni orang Islam, orang kafir pun Tuhan tanggung makan minum pagi petang siang malam, bukan dia seorang abi dengan anak cucu dia Tuhan tanggung belaka neh. Ha, cuma pastikan kita ini duduk pada jalan yang benar, jangan berkahwin kahwin-kahwin muda, kahwin muda tak tahu ke benda bini kepala dak tutup, rambut pula dah celup kuning, tok lelaki kata beruk buh tekok. Nak kahwin muda gitu tak jadi gawal, tak patut kahwin dah gitu. Neh. Ha. Kita mendekati majlis-majlis agama. Nah, ha, tak ada masalah kahwin. Dia ada panduan hidup. Tak ada faham masalah boleh tanya. Ibu bapa jangan buat naik harga sangat budak-budak. Nah. Ha, nak tapak nampak nak nikah sangat dah tu. Neh. Ha, orang kata Allah duduk peluk sangat ni tengok perkali apa tengok duk peluk petang tu. Nah, duk tiga orang duk cerita. Ha, panggil molek-molek beri nikah. Kehalak, kau punah jahannam. Pasal umur tu, umur tak dengar kata dah. Beri nikah senang. Nak, ha, beri nikah, we jadi molek. Nak suruh jadi molek. Nah, ha.